Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du wala syekh imamul kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Kushayri an-Naysaburi fi kitab al-iman babu bada'il wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal haddathani Abu al-Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarhi قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية ثم بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة أي خديجة مالي وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يحزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم فتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقصب المعدومة وتقرئ الضيفة وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسر بن عبد العزة وهو بن عم خديجة أخي أبيها وكان أمر تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية وكان امرأ تنصر في الجاهلية كرر وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي عمي اسمع من ابن أخيك قال ورقة بن نوفل يا بن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم Qala Warqah, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه باب بدء الوحي إلى رسول الله. Berkata Imam Muslim dalam sahihnya, bab tentang bermulanya wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim meriwayatkan, dia berkata Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh memberitakan kepada kami, dia berkata Ibnu Wahab memberitakan, dan Ibnu Wahab berkata Yunus dari meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Yunus memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata Urwah bin Zubair memberitakan kepadaku bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepadanya annaha qalat, ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah, adalah yang pertama kali dimulaikan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, dari wahyu ar-ru'ya as-sadiqata fin naum, mimpi yang benar dalam tidurnya. Sebelum Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya wahyu, maka Nabi terlebih dahulu bermimpi hal tersebut. Kata para ulama bahwasanya hal ini sebagai sarana untuk meringankan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terkejut dengan perkara yang besar yang akan datang kepadanya. Ya, karena wahyu perkara besar, gunung pun tak sanggup menanggung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa besarnya sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jiwanya kuatnya. Kata Allah, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal," sekiranya lah Quran ini kami turunkan kepada gunung, "ra'aitahu khashian mutasaddi'a," engkau pasti melihatnya akan takut, tunduk, mutasaddi'a, hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebagai mukaddimah Nabi sebelum datang kepadanya wahyu, beliau melihat dahulu dalam tidurnya mimpi yang benar. Kemudian ya fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaq as-subhi. Setiap kali datang mimpi, maka mimpi tersebut terang benderang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatnya dengan kuat, begitu terangnya mimpinya bagaikan terangnya pagi hari. Ya, di pagi hari kita melihat segala sesuatu dengan jelas. Kadang-kadang orang bermimpi, dia tak ingat, tak jelas apa yang dia mimpikan. Kadang tak ada sambungan satu mimpi dengan mimpi lain. Dan mimpi itu dibagi tiga. Yang pertama adalah mimpi kawan tidur. Bahasa Arabnya adghathu ahlam. Mimpi yang merupakan bunganya tidur, yang tak jelas ujung pangkalnya. Kalau ditanya kita pun tak ingat seluruhnya. Yang kedua adalah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila disampaikan kepada para nabi namanya wahyu. Yang ketiga, mimpi akibat daripada perbuatan syaitan. Ya. Jadi mimpi nabi adalah bagian daripada ilham yang dia wahyu yang diturunkan hanya kepada para nabi. Dan mimpi-mimpi para nabi adalah hak. Ya. Para nabi hatinya tak pernah tertidur ataupun lalai. Adapun selain nabi, manakala dia tidur, hatinya pun ikut tidur. Para nabi tidak, hatinya tetap terjaga. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian nabi merasa menikmati al-khala, kesendirian. Dia senang menyendiri. Ya. berpikir, ya, melihat bagaimana kaumnya, masyarakatnya yang jauh daripada petunjuk, dan dia pun tak tahu bagaimana memperbaikinya. Ya, melihat bagaimana parahnya keberagamaan, cara beragama mereka. Ya, Nabi yang mulia SAW tahu mereka di atas kebatilan, namun Nabi tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Karena itulah dia senang menyendiri berpikir. Ya, kadang-kadang sendiri itu adalah perkara yang baik. Dengan kesendirian orang dapat memikirkan banyak hal. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, melanjutkan, Ibunda Aisyah meriatkan, fakana yakhlu bi ghari hira'in, maka Nabi memilih untuk menjadi tempat di satu gua, namanya gua Hira, dan gua itu masih ada sekarang, bisa disaksikan, bisa dilihat, masih lengkap, tak ada yang kurang. Bahkan sekarang sudah dibuat museum di bawah gunung Jabal Rahmah, ya, museum gua Hira ada dibuat di bawah. Tak perlu lagi jauh-jauh manjat ke atas, dibuat replikanya di bawah. Benar-benar mirip. Ya, yatahannatsu fi. Nabi yang mulia SAW berada dalam gua tersebut, berusaha untuk menjauhkan dirinya daripada dosa-dosa. Berkata Ibunda Aisyah, wa huwa ta'abbud, yaitu dengan beribadah. Kalau muncul pertanyaan bagaimanakah ibadah Nabi padahal dia belum diangkat sebagai Nabi, jawabannya mengikut ibadah nenek moyangnya Ibrahim Al-Khalil. Dan bangsa Arab meyakini mereka adalah penerus agama Ibrahim. Namun kebanyakan bangsa Arab mencampur adukkan agama Ibrahim dengan kesyirikan. Walaupun demikian, ada saja orang-orang di bangsa Arab, di tokoh-tokoh Quraisy, yang mereka berada di atas fitrah yang lurus, tak pernah menyembah berhala. Mereka yakin bukan menyembah berhala agama Ibrahim. Antaranya adalah bapaknya Sa'id bin Zaid, itu Zaid bin Amr bin Nawfal. Ya, yang dia yakin agama yang dianut oleh kaum musyrikin Mekah agama yang batil. Tapi dia tak tahu bagaimana agama yang hak. Ya, dia menyaksikan orang-orang tawaf di hadapan berhala-berhala memenuhi Ka'bah, maka dia mengatakan, ya Allah, bukan ini agama yang kau utus, bukan ini agama yang kau turunkan. Sekiranya aku mengetahui ada nabi yang kau turunkan, ya, dengan agamamu pasti aku akan menjadi pengikutnya. Dia di atas agama yang lurus, Al-Hanafiyyah, Al-Hanifiyyah As-Sabah, agama yang lurus. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq, Rasulullah SAW. Mereka tak pernah menyembah berhala. Mereka tak terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas kaum musyrikin, menyembah berhala, menguburkan anak-anak mereka. Ya, mereka memakan bangkai, mengkonsumsi narkoba. Sebagian sahabat tak pernah lakukan ini. Yang terjadi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa at-ta'abbudul layali ulatil adad. Dia bermalam-malam di sana, beberapa malam di dalam gua tersebut menyendiri bertafakkur. Dan dia pun tak tahu dia akan dipilih menjadi nabi. Qabla an yarji' ila ahli, sebelum dia kembali ke keluarganya. Wa tazawwadu lidhalik, untuk berbekal. Manakala bekalnya habis, dia turun kembali ke rumah istrinya Ibunda Khadijah, menyiapkan bekal untuk naik kembali ke atas gua tersebut. Tinggi guanya, gunung tertinggi di Makkah. Dari gua tersebut, dari puncak gunung Jabal Nur ini, terlihatlah seluruh yakni haram. Tsumma yarji ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Manakala bekal habis, dia kembali kepada Aisyah menyiapkan bekal yang baru. Hatta faji'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, sehingga dia itu dikagetkan dengan wahyu yang benar al-haq ketika dia sedang berada di Gua Hira. Faja'ahul malaku, datanglah kepadanya malaikat, dan sebelumnya dia tak tahu itu malaikat. Faqala iqra, berkata malaikat kepadanya, iqra, bacalah. Qala ma ana biqari, Nabi menjawab, aku tak dapat membaca, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahda, maka dia memelukku ya dengan sekeras-kerasnya sehingga aku pun kesulitan, ya sehingga aku pun kesusahan. Thumma arsalani, manakala aku merasa sudah tak nyaman dipeluk kuat-kuat, dia pun melepaskanku. Faqala, ya, dan kembali dia berkata, iqra, bacalah. Ya, qala qultu ma ana biqari, aku kembali mengatakan, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Para ulama sebagaimana Imam Nawawi menukil dalam syarah kitab Sahih Muslim ini, hikmahnya Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar fokus, konsen terhadap apa yang akan dibacakan kepadanya. Ya, macam-macam cara guru membuat muridnya konsen. Ya. Kadang dengan mengangkat suara, kadang dengan melakukan tindakan tertentu agar Nabi fokus, maka Jibril memeluknya sekuat-kuatnya. Ya. Qala fa akhadhani fa ghattani athaniyata hatta balagha minni al-jahda, kembali dia peluk sekuat-kuatnya sehingga aku kepayahan. Thumma arsalani, kemudian melepaskanku. Fa qala iqra, kembali mengatakan baca. Fa qultu ma ana biqari'in, fa akhadhani fa ghattani athalitha hatta balagha minni al-jahda, kembali dia peluk sekuat-kuatnya sehingga aku kesulitan kali yang ketiga. Thumma arsalani, kemudian dia melepaskanku, melepaskan pelukannya daripada Nabi. Faqala, kemudian dia pun berkata, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, dialah yang telah mencipta. Khalaqal insana min alaq, yang mencipta manusia dari sperma yang menempel di dinding rahim. Alaq, subhanallah. Ini ilmu, ilmu pengetahuan yang tak mungkin dapatkan oleh Nabi pada masa yang begitu jauh daripada ilmu kedokteran kecuali wahyu. Allahu Akbar. Yang dikatakan oleh Allah, min alaqin, dari sperma yang menempel. Aliqa ya'alaku, maknanya menempel di dinding rahim setelah bercampur dengan sel telur. Dari mana Nabi dapat? Dari wahyu. Nabi tak pernah baca ilmu kedokteran, teori kedokteran, dan seterusnya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, sesungguhnya Tuhanmu lah yang paling mulia. Alladhi allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, pena, tulisan, membaca. Ini ayat menunjukkan betapa luar biasanya membaca dan menulis yang merupakan sarana sampainya ilmu. Dengan membaca dan menulis, umat ini adalah umat yang dimuliakan dengan iqra, baca. Namun sayangnya ya, minat umat ini membaca dikalahkan dengan minat umat-umat yang kafir. Kalau lihat orang-orang kafir, setiap tempat membaca, entah apa mereka baca, di kereta api, di pesawat, di ruang penungguan, dan seterusnya. Sementara umat ini enggan membaca. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah menceritakan apa yang telah dinukil oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, kisah tentang bagaimana datangnya wahyu dari riwayat Ibunda Aisyah. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu, maka Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, ke kota Mekah, ke rumah Khadijah, dalam keadaan ketakutan, merinding bulu romanya. Hatta dakhala ala Khadijah, sehingga masuklah menemui istrinya Khadijah. Faqal, dan Nabi berkata, zammiluni, zammiluni, ya tolong selimuti saya, fazammaluhu, maka dia pun diselimuti, hatta zahaba anhu rawu', sehingga hilanglah rasa takutnya. Bayangkan makhluk yang tak pernah dia jumpa tiba-tiba berjumpa, membacakan kepadanya ayat-ayat. Thumma qala li Khadijata, kemudian dia berkata kepada istrinya Khadijah, ay Khadijatu, wahai Khadijah, mali, ada apa denganku ini? Wa akhbarahal khabar, dia pun memberitakan apa yang terjadi dengan dirinya. Qala laqad khashitu ala nafsi, dan dia Nabi berkata, aku sungguh khawatir dengan diriku ini. Ya. Qalat lahu Khadijah, Nabi khawatir jangan-jangan yang datang memeluknya adalah jin atau hantu dan semacamnya. Qalat lahu Khadijah, berkatalah kepadanya Khadijah, kalla, sekali-kali tidak, tak perlu kau khawatir. Abshir, bahkan bergembiralah. Wallahi, demi Allah aku bersumpah, la yukhzikallahu abada, tak akan pernah mungkin Allah SWT akan menghinakanmu. Jadi Ibunda Aisyah walaupun belum masuk agama Islam ke kota Mekah, tapi dia yakin orang yang berbuat baik tak akan dihinakan Allah SWT. Dia mengatakan ketika Rasulullah menceritakan apa yang dalamnya, Rasulullah khawatir dia mendapatkan keburukan. Maka kata ibunda kita, demi Allah sekali-kali tidak, bergembiralah, tak mungkin Allah menghinakanmu. Ya subhanallah, ini pelajaran. Kalau kita berbuat baik, tak mungkin Allah menghinakan kita. Wallahi innaka latasilur rahim, demi Allah engkau menyambung tali silaturahmimu. Ini menunjukkan keutamaan menyambung silaturahmi yang akan membuat seorang terus dalam kebaikan. Kalau kau mau dalam kebaikan, jangan putuskan hubungan silaturahmimu. Wa tasduqul hadis, dan engkau selalu berkata-kata jujur, tak pernah engkau berdusta. Wa tahmilul kalla, bahkan engkau selalu menanggung beban orang-orang, beban utang orang yang tak mampu dia ya bayar, Nabi bayarkan. Ya, baik orang-orang yang miskin, yang lemah, ataupun budak-budak yang kesulitan untuk menebus dirinya, Nabi bantu. Tahmilul kalla wa taksibul ma'duma, kasal membantu orang-orang yang tak berpunya. Wa tuqri adh-dhaifa, engkau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu segala macam perkara-perkara kebenaran. Ya. Maka Ibunda Aisyah yakin suaminya tak akan mungkin dibahayakan. Ini menunjukkan bangsa Arab sudah kenal Allah. Mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kaum musyrikin menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan lain. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Warqah bin Nawfal ibn Asad bin Abdul Uzza, maka seketika Aisyah membawanya menemui Warqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, wahwa bin ammi Khadijah, yang mana Warqah ini adalah merupakan anak paman Khadijah sendiri, ya sepupunya, akhi abiha, ya saudara bagi ayahnya. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah, dan dia adalah seorang laki-laki bangsa Arab yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Jadi selain orang-orang musyrik, ada di antara mereka yang beragama Nasrani, mengikuti agama Isa, di antaranya adalah Warqah bin Nawfal. Ada yang beragama Hanifiyah Ibrahim, ya di antaranya adalah Sa'id, di antara Zaid bin Amr bin Nawfal. Dan berkali-kali yani Zaid bin Amr bin Nawfal ini ingin melarikan dirinya dari komunitas kaum musyrikin Mekah, ingin ke Syam, ingin mengikuti agama Nasara, ingin beragama agama Nasrani. Tiap kali pamannya tahu, yaitu pamannya adalah bapaknya Umar Al-Khattab, maka dia beritahu, maka seketika dihalangi. Jadi ada yang beragama Nasara. وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية. Ya, dan dia adalah orang yang bisa menulis, menulis kitab dalam bahasa Arab. Wayaktubu minal Injil bil Arabiyyah, bahkan dia dapat pula menerjemahkan Injil dan menulisnya dalam bahasa Arab. Masya Allah, an yaktub, sekemampuannya yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia orang yang terpelajar, bisa menulis, bisa membaca, paham bahasa, ya, yang ditulis dengan Injil bahasa Ibriyah. Wa kana syaikhan kabiran qad amiyah, dan dia adalah orang yang telah tua bahkan telah buta. Faqalat lahu Khadijah, berkatalah kepadanya Khadijah, ay am, wahai paman. Ya, dia anak paman Khadijah. Khadijah memanggilnya, ay am, wahai paman, isma' min ibni akhika. Berarti Waraqah ini adalah merupakan paman bagi Khadijah, bukan sepupunya, ya, saudara bagi ayah Khadijah. Wahai paman, isma' min ibni akhika, dengarkanlah ini keponakanmu, anak saudaramu. Qala Waraqah bin Nawfal, ya ibn akhi, madha tara, berkata Waraqah bin Nawfal, apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ahu, Nabi memberitakan segala yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Faqala lahu Waraqah, berkatalah kepadanya Waraqah, hadha an-namusul ladzi unzil 'ala Musa 'alaihi salam, inilah yang datang kepada Musa AS, yaitu Jibril. Yang datang kepadamu, dialah yang datang kepada Musa AS. Ya, disebut oleh Waraqah dengan nama An-Namus, An-Namusul Akbar. Dialah yang telah datang kepada Musa AS. Ya laytani fiha jada'an, aduhai kalaulah kala itu aku masih berumur muda belia. Ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka, aduhai kalaulah aku masih diberikan kehidupan, masih hidup ketika engkau akan diusir kaummu. Qala Rasulullah, bertanya Rasulullah, awa mukhrijihum, apakah mereka akan mengusirku? Nabi merasa heran, salah apa dia diusir, hubungannya baik dengan kaum musyrikin, ya, mereka menyanjung akhlaknya, budi pekertinya, bagaimana diterusir? Ya, Nabi merasa aneh. Ya, qala Waraqah, berkatalah Waraqah, na'am ya, lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udiya, taklah ada seorang pun yang datang kepadanya wahyu sebagaimana datang kepadamu, kecuali pasti akan dimusuhi. Ini adalah risiko, siapa yang berpegang dengan wahyu pasti dimusuhi. Begitulah katanya kepada Nabi SAW, pasti akan dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka, sekiranya pada masa itu aku masih hidup, ansurka nasran mu'azzara, akulah menjadi pembela utamamu. Tak lama setelah itu Waraqah pun meninggal di atas agama Nasara, dan Nabi kala itu masih menjadi Nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Ya, jadi ada Nabi, ada Rasul. Nabi diangkat dengan Iqra sebagai Nabi, Al-Muddathir sebagai Rasul. Ya, dengan demikian taulah Nabi, taulah Khadijah, yang datang kepada Nabi itu adalah hak. Ya, dan inilah wahyu pertama turun. Setelah itu wahyu pun sempat terputus. Demikian ikhwatul kiram, barakallahu fikum ajma'in. Kajian pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.